Halo geng, sebelum kita mulai videonya, nih ada buat kalian yang suka cari kesibukan lain. Gua baru aja direkomendasiin sama teman gua sebuah aplikasi yang bisa bantu gua untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, caranya itu gampang. Kita harus mempelajari atau menganalisa grafiknya. Nah, untuk belajar menganalisa grafiknya naik atau turun, di sini gue akan mulai investasi di 280.000 dan gue milih grafik turun. Yes, gue berhasil dapat income 500 ribuan geng. Jadi investasi di Binomo bisa banget buat aktivitas baru gue untuk nambah income tambahan. Cuma dengan mulai dari 14 ribuan, kalian bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan untuk kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur di atas 18 tahun ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya. Ya, jadi modal kalian bisa berisiko ya geng. Khusus buat kalian, gue ada kode promo LOKY2 untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang udah gue sediain di bawah. Thank you geng. Himself is a fight to be fighting in life. Only spot, this is the time.